إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja Bandung di 14.6 AM atau radio kita Cirebon di 94.3 FM, juga pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta di 107,8 FM dan Radio Albayan Cianjur di 107,7 FM. Juga radio-radio lain yang ikut menyiarkan siaran ini, juga para pendengar melalui streaming radio manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat sebagai penjelasan dari rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah menjelaskan hak-hak para malaikat, dan poin terakhir yang kita bahas adalah tidak boleh mencela mereka, mengolok-olok mereka, menjadikan mereka sebagai bahan candaan. Dan itu termasuk hak para malaikat yang ketiga ya. Yang pertama adalah mengimani mereka, kedua mencintai, mengagungkan dan meyakini keutamaan mereka, ketiga tidak mencela mereka, tidak mengolok-olok mereka dan tidak menjadikan mereka sebagai bahan candaan. Kita terus yang keempat. Poin yang keempat di antara hak-hak para malaikat adalah al-bu'du amma yakrahuhul malaikah alaihi salatu wassalam. Menjauhi, menghindarkan diri dari semua perkara yang dibenci oleh malaikat, yang tidak disukai oleh malaikat, baik berupa ucapan ataupun amalan. Juga menjauhi, menghindarkan semua perkara yang membuat malaikat menjauh dari diri kita secara fisik, secara zat, secara zahir. Karena apa? Karena dekatnya para malaikat kepada kita memiliki banyak sekali manfaat yang hanya Allah sendiri yang tahu. Ada banyak hadis yang jelas tentang terlarangnya manusia masuk masjid kalau orang itu, manusia itu, telah memakan makanan-makanan yang membuat malaikat merasa terganggu dengan hal itu. Para malaikat juga tidak mau memasuki rumah-rumah yang di dalamnya ada perkara-perkara yang membuat malaikat tidak mau memasukinya. Di antaranya adalah kalau di sebuah rumah ada gambar-gambar, ada patung-patung. Baik patung tersebut dua dimensi, apalagi tiga dimensi. Seperti berupa apa yang dua dimensi, umpamanya ya gambar atau relief-relief. Relief atau patung, termasuk patung-patung hias. Patung yang berbentuk makhluk hidup, orang atau umpamanya binatang. Terlebih makhluk itu adalah makhluk yang menjadi atau dianggap sekutu bagi Allah dalam hal penyembahan, seperti patung-patung dewa-dewa yang disembah. Kalau zaman dahulu patung Lazza, Latta, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lainnya. Kalau sekarang umpamanya ada patung-patung dewa-dewa yang biasa disembah oleh orang-orang para penyembah dewa, maka tidak boleh ada di rumah kita, termasuk gambar-gambar dari makhluk yang bernyawa. Malaikat tidak mau memasukinya. Atau memelihara anjing yang ditempatkan di dalam rumah. Atau juga menggantungkan jaros, jaros itu lonceng, di dalam atau di leher, baik leher orang, leher apa namanya binatang, seperti kuda atau yang lain-lainnya. Leher orang seperti biasanya anak kecil, digantungkan lonceng di lehernya atau di kakinya atau di tangannya. Maka itu semua termasuk perkara yang tidak boleh dilakukan. Yang salah satu efek buruknya adalah para malaikat tidak mau memasuki ke sebuah rumah yang di dalamnya ada hal-hal yang demikian. Termasuk perkara yang membuat orang dijauhi oleh para malaikat adalah tidak mandi janabat ketika malam hari sampai subuh. Setelah melakukan hubungan dengan antara suami istri, kemudian mereka tidak mandi sampai subuh. Termasuk laki-laki yang memakai aroma parfum, parfum wewangian, yang disebut murakkabun min za'faran wa ghairihi wa huwa minal atyabil khasah bin nisa, yang terbuat dari ja'faran dan yang lain-lain, yang merupakan parfum yang dibuat khusus untuk para wanita. Jadi ada parfum dengan bau khas laki-laki, ada parfum yang dibuat dengan bau khas untuk wanita, cocoknya untuk wanita. Para laki-laki lebih menyenangi bau parfum untuk wanita. Maka banyak laki-laki yang memilih parfum wanita untuk dirinya. Ini yang termasuk perkara yang menyebabkan malaikat tidak akan mau mendekatinya. Termasuk diantaranya adalah makan makanan-makanan yang berbau, seperti bawang, bawang putih, bawang merah, kuros, bawang apa, satu lagi yang gede itu, bawang bombay, atau kalau di kita, pete ataupun jengkol, yang menimbulkan bau yang menyengat. Jangankan untuk orang lain, orang yang memakannya juga merasakan baunya ini. Sebagaimana hadis riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, naha Rasul sallallahu alaihi wasallam min aqlil basal wal kurath, faghalabatna al haja faakalna minha, faqal man akala min hadhihi shajarah al muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu al insan. Kata Jabir bin Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang makan bawang-bawangan, bawang putih ataupun bawang bombay. Lalu kami tidak kuat untuk memakannya. Akhirnya kami makan. Karena apa? Karena senang. Biasanya yang bau banyak disenangi. Kalau di kita mungkin pete atau jengkol. Dan itu memang tidak haram. dari para sahabat memakan. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang makan ya pohon yang berbau ini, maka janganlah dia dekat-dekat ke masjid kami. Kenapa? Karena para malaikat merasa terganggu dengan apa-apa yang manusia merasa terganggu dengan hal itu. Jadi kalau manusia terganggu dengan bau-bauan dari bawang, ya, maka para malaikat juga merasa terganggu dengan hal itu. Sekarang umpama orang makan pete lalu ke masjid, lalu sholat berjamaah. Ketika membaca doa, aroma dari pete atau jengkolnya tercium oleh orang yang ada di sebelahnya. Terganggu. Orang di sebelahnya sampai nahan nafas. Sampai konsentrasinya bukan menghayati bacaan sholat, tapi menghindari bagaimana caranya agar bau orang ini tidak tercium. Kalau orang terganggu dengan bau yang ditimbulkan akibat makan pete atau jengkol, maka para malaikat juga terganggu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhul insan. Malaikat merasa terganggu dengan perkara-perkara yang bisa mengganggu manusia. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Dan di dalam hadis tersebut terkandung dalil wajibnya memuliakan para malaikat dan menjauhkan perkara-perkara yang dibenci oleh para malaikat. Dan para ulama mutaakhirin telah mengkiaskan bau yang ditimbulkan oleh bawang-bawangan yang banyak dimakan oleh manusia, ya, dengan bau-bau yang ditimbulkan oleh makanan-makanan lain seperti tadi pete dan jengkol. Di zaman Nabi SAW tidak disebut pete dan jengkol, tapi yang disebutnya bawang-bawangan. Mungkin saat itu belum ada impor pete dan jengkol ke sana. Sekarang ada di sana. Nah, tapi baunya malah lebih menyengat daripada bawang-bawangan. Termasuk di antaranya bau rokok. Orang sebelum ke masjid merokok dulu. Dia tahu di dalam masjid gak boleh merokok. Bisa ribut dengan DKM dan jamaah lain. Dia merokok dulu di rumahnya atau di jalan. Jadi begitu sebelum berangkat ke masjid, cekes ya. Dia menghidupkan dulu, menyulut dulu rokoknya, lalu dengan santai berjalan menuju masjid. Dia perhitungkan perjalanan ke masjid menghabiskan satu batang rokok. Apanya yang bau? Bukan hanya sekedar mulutnya. Pakaiannya juga bau, badannya juga bau, wajahnya juga bau. Begitu masuk ke masjid yang steril, bau dari rokok, asap rokok yang menempel di badannya, di mulutnya, menyebar kemana-mana. Bukan hanya sekedar baunya, tapi nikotinnya yang nempel di badan orang itu, di pakaian orang itu juga kecium sama orang lain. Zalim itu orang. Kehisap oleh orang lain. Jadi orang yang ada di pinggirnya begitu dekat dengan orang yang baru aja merokok, wah ini baunya luar biasa. Bahkan lebih waspada, karena apa? Karena ada bahaya. Kalau pete, jengkol, bawang hanya bau, tapi tidak berbahaya. Malah kandungan isinya bermanfaat. Ya. Tidak berbahaya bagi orang yang mencium. Tapi ini rokok, ya bagi yang menghisapnya berbahaya. Kemudian nikotin-nikotin yang nempel di bajunya, di tubuhnya, terhisap oleh orang lain. Ya bau, ya berbahaya. Maka merokok adalah kezaliman bukan hanya ke diri sendiri, tapi juga ke orang lain yang dekat dengannya. Oleh karena itulah maka diharamkan ya untuk mengkonsumsinya, menghisapnya. Sebagaimana ayat yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-A'raf 157, wa yuhillu lahumu thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Nabi SAW diutus untuk menghalalkan kepada manusia semua yang thayyibat, dan mengharamkan semua yang khaba'ith. Thayyibat adalah yang baik-baik, yang manfaat. Khaba'ith, jamak dari khabith, itu semua yang madarat. Dan siapapun sudah sepakat. Orang yang menguasai disiplin ilmu apapun sepakat bahwa, ya, bahwa rokok itu semuanya madarat. Ada ribuan penyakit yang ditimbulkan dari rokok, termasuk para dokter. Sampai-sampai pemerintah di seluruh dunia ini mewajibkan para pengusaha rokok untuk mencantumkan peringatan. Dahulu peringatannya itu agak berbasa-basi bahwa merokok bisa menimbulkan penyakit ini. Kalau sekarang kan tambah saklek, tambah menusuk, merokok bisa membunuhmu. Kalau ada orang yang menyanggahkan urusan nyawa di tangan Allah, bukan di tangan rokok. Ada yang menyanggah begitu ya? Ya betul. Cuma penyebab lahiriahnya kita tidak bisa duga. Coba aja kalau memang dia meyakini urusan nyawa mah di tangan Allah. Coba Pak pakai motor merem ke jalan. Dengan keyakinan urusan nyawa mah di tangan Allah Azza wa Jalla. Mau enggak? Iya betul, urusan mati di tangan Allah. Tapi kita wajib berupaya sekuat mungkin menghindarkan ya perkara-perkara yang secara logika bisa menyebabkan kematian. Seperti umpamanya, awas itu, jangan main-main pistol, berbahaya, bisa melayang tuh nyawa orang karena itu, kan gitu. Urusan nyawa di tangan Allah, terus weh, si pistol ditodong-todongkan, jeger umpamanya. Orang bawa-bawa golok, dimain-mainkan di depan banyak orang, di keramaian orang. Kita bilang, hati-hati itu bisa membunuh orang, urusan mati mah di tangan Allah. Apa begitu? Enggak. Wajib kita menghindari semua perkara yang secara zahir bisa menyebabkan kematian. Dan inilah yang pernah kita bahas bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang mengisyaratkan pedangnya ke sesama kawannya walaupun secara main-main. Siapa orang yang mengisyaratkan pedangnya ke sesama saudaranya walaupun hanya main-main, dia dilaknat oleh Allah dan para malaikatnya. Ini sudah kita bahas, menunjukkan terlarang seperti itu karena bisa membunuh secara tidak sengaja, ya. Walaupun urusan matinya seseorang di tangan Allah, tapi kita wajib menghindarkan segala perkara yang secara zahir bisa menyebabkan kematian. Nah, termasuk ini, rokok bisa membunuh orang. Karena apa? Bisa menyebabkan timbulnya penyakit. Penyakit kanker, penyakit paru-paru, jantung, dan yang lain-lainnya. Tidak hanya kepada si penghisap, bahkan kepada orang yang ada di sekitarnya, orang yang ada di dekatnya. Bisa terkena juga, bahkan lebih riskan, lebih berisiko. Para perokok pasif, oleh para dokter disebut lebih berisiko daripada para perokok aktif. Para perokok pasif adalah orang yang tidak merokok tapi berada di dekat orang yang merokok. Nah, berdasarkan hal itulah maka semua yang thayyibat, yang baik-baik halal. Semua yang khabithah, yang khaba'ith, yang madarat itu haram. Itu Al-Quran, surah Al-A'raf, ayat 157. Lihat juga surah Al-Ma'idah ayat yang keempat. Allah Azza wa Jalla berfirman, yas'alunaka madha uhilla lahum, qul uhilla lakumu thayyibat. Mereka bertanya kepadamu, apa yang dihalalkan bagi mereka? Jawab olehmu, telah dihalalkan bagi kalian semua yang thayyibat. Adapun yang khabais, haram. Nah, sekarang rokok masuk thayyibat atau khabais? Semua pihak menyatakan khabais. Termasuk para perokok. Kalau memang merokok itu baik dan bagus, kenapa dia tidak membiarkan saja anaknya merokok, istrinya merokok? Ketika umpamanya anaknya, Pak minta rokok sakenyot mah gitu nya, sehisap aja. Kata orang tua, enggak boleh, jelek tahu anak-anak mau sudah ngerokok. Dia tahu itu jelek, dia tahu itu buruk. Dia tidak mau anak-anaknya merokok ketika kecil. Dia tidak mau istrinya juga merokok. Menunjukkan buruknya hal tersebut, ya. Ya bau ya berbahaya. Maka kalau sudah terlarang memakan bawang-bawangan menjelang pergi ke masjid karena baunya, maka merokok sebelum ke masjid jauh lagi lebih terlarang. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia menyatakan annannabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya biqadarin fihi hadarawat min baqulin fawajada biha rihan fasa'ala fa'akhbara bima fiha min al-baqul faqal qarribuha ila ba'di ashabi kana ma'ah falamma ra'ahu kariha aklahu qal kul fa'inni unaji man la tunaji. Kata Nabi, kata Jabir, Nabi SAW dibawakan satu wadah yang di dalamnya terdapat sayur-sayuran. Di antaranya ada bawang-bawangan. Beliau mencium adanya aroma yang bau dari bawang itu. Lalu bertanya, apa ini? Diberitahukan bahwa itu bawang. Kata beliau, dekatkan ini kepada sahabat-sahabatku. Ketika beliau melihatnya, beliau tidak suka. Lalu beliau menyatakan, silakan kalian makan. Aku tidak. Kenapa? Fa inni unaji man la tunaji, karena aku sering kali berbisik dengan makhluk yang kalian tidak pernah berbisik dengan makhluk ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Yang dimaksud makhluk yang Nabi sering berbisik dengan mereka dan kita semua tidak adalah para malaikat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin memuliakan para malaikat dengan menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dibenci oleh para malaikat. Ya. Coba bayangkan para pendengar sekalian, kalau umpamanya kita mau meeting, mau rapat, mau bertemu dengan orang atau membahas suatu dengan orang lain yang ketika ngobrol itu berdekatan. Apa yang kita lakukan? Berani enggak kita makan pete atau jengkol sebelum bertemu dengan orang itu? Tentu saja tidak. Karena takut orang itu terganggu. Kalau umpamanya kita harus presentasi sebuah proyek yang akan kita garap di hadapan owner proyek itu, di hadapan pemilik dari proyek itu. Agar sukses maka kita berpenampilan sebaik mungkin. Diwangikan dulu, mungkin parfum satu botol habis disemprotkan ke badan, ke baju, ya. Gosok gigi terlebih dahulu. Biasanya gosok gigi setengah menit, ini 5 menit. Dipastikan harus bersih. Setelah itu dipastikan mulut tidak boleh bau. Tidak sekedar gosok gigi, ambil umpamanya apa mouth spray, pengharum mulut, disemprotkan satu botol rot gitu, dihahahkan dulu ke dia, memastikan bahwa itu seger. Nah baru setelah itu dengan pedenya dia memasuki ruangan tempat dia meeting, tempat dia presentasi, agar proyek itu benar-benar diberikan kepada dia, ya. Itu ke orang. Apalagi dengan para malaikat, apalagi dengan Allah Azza wa Jalla. Dan para ulama menyatakan Nabi SAW menyuruh umatnya untuk berbuat begitu juga. Ketika mau bertemu para malaikat di masjid, maka pastikan dulu tidak ada bau dari mulut kita. Baik untuk sholat, termasuk para ulama menyatakan ketika kita mendatangi perkumpulan orang seperti sholat id, sholat jenazah atau tempat-tempat walimah, termasuk halaqah ilmu, majlis-majlis ilmu yang di dalamnya tidak hanya banyak orang, tapi juga banyak para malaikat. Para malaikat hadir di sana dengan jumlah yang tak terkira. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka tidak boleh bagi kita untuk menghadiri sebuah pertemuan yang diyakini di sana ada malaikat, tapi kita sebelumnya memakan makanan yang berbau, baik di masjid untuk sholat ataupun untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang diyakini di sana ada malaikat. Terlebih ketika akan sholat, kita pernah bahas hadis bahwa Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan apabila seorang hamba di dalam sholatnya membaca ayat, membaca doa di dalam sholatnya, maka malaikat menghisap ya, aroma dari mulut orang yang membaca ayat tersebut. Mulut orang itu mengeluarkan aroma ketika membaca ayat. Aromanya dihisap oleh malaikat, lalu ditelan ke dalam perut mereka. Bayangkan kalau umpama orang itu sudah makan pete atau jengkol atau ngerokok, karena malaikat terganggu dengan semua perkara yang menyebabkan orang pun terganggu dengan hal itu. Coba bayangkan, berani enggak kita ya menghisap aroma yang keluar dari mulut orang yang baru makan pete atau jengkol? Yang enggak, kita akan menahan nafas, kita akan menjauh. Kalau tahu umpamanya dia di hadapan kita sudah terkadung membuka mulut dan mengeluarkan baunya, kita tidak ingin membuat dia tersinggung, maka kita pura-pura ada tetap di sana tapi nahan nafas. Ya, sambil sedikit agak menjauh, setelah jauh baru nafas itu dikeluarkan lagi. Kan gitu? Ini bayangkan malaikat menghisap aroma atau apa udara yang keluar dari mulut orang yang baca Al-Quran di dalam sholatnya. Berdasarkan hal itulah wajib untuk kita jauhi. Ya. Tapi ini tidaklah berarti bahwa makan bawang itu haram, tidak. Makan pete atau jengkol tidaklah diharamkan. Ya. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an. Kata Abu Ayyub, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza utiya bi ta'amin akala minhu wa ba'atha bi fadlihi ilayya." Wa innahu bu'itha ilayya yawman bifadlatin lam ya'kul minha li'anna fiha thawman fasa'altuhu ara haramun huwa qala la walakinni aqrahu min ajli rihihi qal fa inni aqrahu makarihta. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, Rasul sallallahu itu apabila dibawakan wadah yang berisi makanan, beliau suka memakan sebagian lalu sebagiannya lagi diberikan kepadaku. Itu kata Abu Ayyub. Ya. Suatu hari beliau diberikan makanan. Sebagian makanan itu diberikan kepada aku. Makanan yang tidak beliau makan. Beliau makan sebagian, ada beberapa yang disingkirkan. Nah, yang disingkirkan itu diberikan kepadaku. Karena apa? Karena makanan itu mengandung bawang-bawangan. Disingkirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak memakan. Lalu aku bertanya, "Aharamun huwa?" Apakah ini haram wahai Rasulullah? Maka dijawab, "La, tidak, tidak haram, tapi aku tidak suka karena baunya. Aku tidak suka memakannya karena baunya, tapi tidak haram." Dan beliau menyuruh para sahabat untuk memakannya. Maka berkata Abu Ayyub Al-Ansari, "Aku pun akan membenci apapun yang engkau benci." Ya. Jadi Abu Ayyub radhiyallahu an menerangkan alasan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau memakan bawang-bawangan karena baunya. Dan itu disebabkan karena beliau sering berbisik dengan malaikat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni unaji man lan tunaji." Aku sering berbisik dengan makhluk yang kalian tidak pernah berbisik dengan mereka. Dengan malaikat Jibril. Oleh karena itulah, maka Nabi SAW tidak ingin malaikat Jibril itu terganggu dengan bau mulut Nabi setelah makan bawang-bawangan tersebut, maka beliau tinggalkan hal tersebut, ya. Oleh karena itulah maka disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, wa qad yassarallahu subhanahu wa ta'ala ala ibadihi wa ja'ala mithla hadhihi al-mubahat udran fi tarkil jama'at li maslahatin syar'iyyah fa idza arada ahadun ayattakhidhaha hilatan li tarkil jama'ah harrima 'alaihi dzalika wallahu a'lam. Allah telah memberikan kemudahan kepada hamba-hambanya dan telah menjadikan perkara yang mubah ini, yang mubah itu maksudnya makan bawang-bawangan atau termasuk juga petai jengkol. Kalau petai jengkol, bawang mubah, boleh, ya, tidak makruh. Kecuali kalau mau ke masjid, mau sholat, atau mau menghadiri kumpulan-kumpulan, maka tidak boleh. Ya, tapi kalau umpah jauh, maka tidak makruh. Tidak, apa namanya, tidak terlarang dan tidak tercela orang yang memakannya. Maka Nabi SAW menyuruh orang, para sahabat untuk memakannya. Adapun Nabi tidak. Karena apa? Nabi mah di luar sholat juga sering berbisik dengan malaikat. Tapi kalau manusia kan tidak berbisik dengan malaikat kecuali waktu sholat. Waktu sholat ya malaikat ada dekat dengannya. Maka dilarang. Dilarang manusia untuk makan bawang-bawangan termasuk petai atau jengkol. Ya, hukum asal makan petai, jengkol, bawang-bawangan adalah mubah. Dan perkara mubah ini Allah jadikan sebagai uzur untuk meninggalkan sholat berjamaah demi kemaslahatan syar'i dan kemaslahatan umum. Kata Nabi SAW, siapa yang makan bawang-bawangan ini, yang bau ini, jangan dia mendekati tempat sholatku. Karena malaikat akan terganggu. Ya, akan terganggu dengan apa? Dengan bau-bauan tersebut. Ya, kecuali kalau orang menyengaja ini. Ah, ini mau sholat, makan petai jengkol dulu atau ngerokok dulu. Maka itu haram, tidak boleh. Kalau menyengaja dengan sengaja. Oleh karena itulah, maka kalau umpamanya seseorang ingin makan petai atau jengkol, maka makanlah ba'da sholat subuh. Karena dari sholat subuh ke sholat duhur kan masih lama ya. Mungkin si petainya sudah hilang, bau petainya, bau jengkolnya. Atau bisa dihilangkan dengan cara yang mungkin ditemukan sekarang. Wallahu alam, gak tahu tuh apakah benar gak. Katanya makan timun. Bonteng, ya. Atau makan umpamanya kecap satu sendok ditelen. Katanya hilang. Gak tahu benar apa enggak, saya belum coba. Cuma ini beberapa informasi. Atau mengunyah beras satu genggaman. Ya, tapi tidak ditelan beras itu, dikumur-kumur. Atau umpamanya meminum kopi pahit, tapi kopi itu tidak ditelan juga, dikumur-kumurkan. Jangan pakai gula, dikumur-kumurkan, karena kopi itu bisa menyerap bau. Ya, atau dengan macam-macam coba cari cara untuk menghilangkan hal ini. Karena makan petai atau jengkol, hukum asalnya mubah, kecuali kalau mau pergi ke masjid. Dan isi kandungan dari bawang, petai atau jengkol bagus. Bagus, luar biasa. Konon katanya, jengkol itu bisa membunuh sel kanker sekian ribu kali daripada kemo, lebih kuat daripada kemo, dan seterusnya. Informasi-informasi tentang kehebatan jengkol dan petai dari kalangan para ahli sangat banyak, ya. Maka tidak diharamkan, karena tidak madarat kecuali hanya baunya. Adapun rokok, wah itu madarat kepada diri sendiri dan kepada orang lain, ya. Maka berbeda hukumnya. Kalau rokok diharamkan karena madarat yang ditimbulkannya, yang bukan sekedar bau, tapi kandungannya yang membuat orang bisa berpenyakit, terkena penyakit yang berbahaya. Adapun petai jengkol ataupun bawang-bawangan, isi kandungannya bagus luar biasa, satu-satunya madaratnya hanyalah baunya. Itulah di antara beberapa perkara yang wajib dijauhi. Ada sudah 6 poin yang kita bahas yang bisa menyebabkan malaikat menjauh. Ya, pertama, jangan ada gambar dan patung di rumah kita. Kedua, jangan ada anjing di rumah kita. Yang ketiga, jangan ada bel, lonceng-lonceng. Yang keempat, jangan sampai mengakhirkan mandi junub sampai subuh. Yang kelimanya, laki-laki memakai aroma wewangian yang biasa dipakai oleh para wanita. Pakailah parfum yang biasa dipakai khusus untuk laki-laki, ya. Yang keenamnya, meninggalkan atau tidak memakan makanan-makanan yang bisa menimbulkan bau, seperti bawang-bawangan, seperti jengkol dan petai, seperti apalagi rokok, seperti yang banyak dilakukan oleh orang. Itulah 6 poin. Ketujuh, termasuk yang terlarang adalah meludah ke arah kanan di dalam sholat ataupun ke arah depan. Dan ini adalah adab-adab Islam yang berkaitan dengan meludah ketika di dalam sholat. Kadang-kadang di dalam sholat, seseorang harus meludah atau berdahak. Maka dibolehkan asal tidak ke kanan atau tidak ke depan. Tapi meludahlah ke kiri atau ke bawah kedua kakinya. Karena meludah di dalam sholat ke arah kanan atau ke depan dilarang. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, Al-Busok fil masjid khati'atun wa kafaratuha dafnuha. Meludah di dalam masjid itu dosa. Tidak boleh walaupun di luar sholat. Tidak boleh meludah di dalam masjid. Maka kafaratnya adalah dengan cara menguburkannya. Mengubur apa? Si ludah itu. Ini kenapa terjadi ketika di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masjidnya tidak... tidak memakai keramik seperti sekarang, tapi alasnya tanah biasa. Maka cukup dikubur aja dengan tanah, ditutup dengan tanah, dengan pasir. Hadis tersebut sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi. Jadi Imam Ibnu Hajar mengutip perkataan Imam An-Nawawi. Al-muradu bidafniha ma idha kana al-masjid turabiyan aw ramaliyan fa amma idha kana mublattan mathalan fadalkuha alay bi syai'in mathalan falaysa dhalika bidaf'in bal bi ziyadah fit taqdir. Ya, kata Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan mengubur ludah di dalam masjid adalah kalau masjidnya itu dari tanah atau dari pasir, alasnya tidak memakai balat, keramik atau yang sejenisnya, tidak dipelur, tidak pakai karpet. Karena apa? Kalau umpamanya memakai karpet atau memakai keramik, kemudian meludah, kemudian dikubur dengan tanah, ya tambah kotor. Tapi kalau meludah di masjid yang ada karpetnya atau yang berkeramik, maka dengan cara mengelapnya, menggosoknya, mengelapnya, kemudian membersihkan untuk menghilangkan baunya. Ya. Oleh karena itulah, maka suatu saat, kata Anas bin Malik, Rasul SAW, innan Nabi SAW ro'a nakhamatan fil qiblah, fahakkaha biyadih, wa ro'a minhu karahiyah. Ya. Au ru'ya karahiyatu lidzalik wa shiddatuhu alaih. Ya. Wa qala inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innama yunaji rabbahu aw rabbahu bainahu wa baina qiblatihi fala yabsuqanna fi qiblatihi walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarfa ridaihi fabassaqa fihi wa radda ba'dahu ala ba'din qal au yaf'alu hakadha. Kata Anas, Rasul selesai melihat ada dahak yang menempel di arah kiblat. di dinding masjid ke arah kiblat. Mungkin ada salah seorang sahabat yang membuang dahak di dalam sholatnya, kemudian meludahnya ke depan, meludahkannya ke depan. Maka Nabi selesai menggosok, mengerik, ya mengeruk atau mengerok si ludah itu dengan tangannya, dan terlihat ketidaksukaan beliau pada wajahnya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian apabila berdiri di dalam sholatnya, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah. Bermunajat itu berbisik-bisik. Atau antara dia dengan kiblatnya itu ada Allah. Maka janganlah dia meludah ke arah kiblatnya. Tidak boleh ke depan. Tapi hendaklah dia meludah ke arah kiri. Atau ke bawah kedua kakinya. Lalu beliau mengambil ujung pakaiannya. Lalu beliau meludah di ujung pakaian itu, lalu digesek-gesek. Lalu beliau bersabda, atau dia melakukan ini. Jadi kalau di dalam sholat tidak tahan ingin meludah, boleh meludah. Tapi meludahlah ke kiri. Atau meludahlah ke bawah, apa namanya, kakinya. Kalau masjidnya terbuat dari tanah, nanti ditutup dengan tanah. Dan kalau ke kiri dibolehkan asal di kiri tidak ada orang. Tapi kalau di kiri ada orang, ya jangan, bisa berantem sama orang itu. Lalu Nabi memberi solusi yang ketiga, atau begini nih, sambil beliau mengambil ujung bajunya, lalu meludah, lalu di gesek-gesek. Kalau sekarang ini kan ada solusi berupa apa? Berupa adanya tisu atau adanya sapu tangan. Tisu atau sapu tangan di bawah. Makanya kalau kita melihat orang-orang Arab gitu ya, di sakunya itu kalau mau sholat atau mau apapun sering ada tisu. Lalu ketika sedang sholatnya, ya dia mau meludah, dia ambil tisu lalu meludah ke tisunya, lalu disakuin, dimasukin ke saku. Itu masjid-masjid di Madinah, di Mekah, ya, termasuk di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu banyak tisu. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak begitu banyak. Ada di satu dua tempat ya ada orang bawa. Tapi di masjid-masjid lain yang sifatnya masjid pribadi, kalau di sana ada orang-orang kaya secara pribadi dia bikin masjid megah. Semua dibiayai, ya semuanya. Menggaji orang-orang yang mengurusnya dan seterusnya. Dan mereka, si pemilik masjid itu luar biasa dermawannya. Di pintu masjid itu disediakan apa? Disediakan freezer. Yang di sana ada minuman air. Seger banget. Ya, orang-orang yang masuk sebelum sholat itu ngambil dulu air itu. Dan tidak pernah saat. Tidak pernah apa? Tidak pernah apa saatnya, tidak pernah kurang. Begitu kelihatan kurang, tambah lagi, tidak tambah lagi ya. Nah terus hampir di setiap setengah meter atau paling enggak satu meter itu ada tisu-tisu. Di dekat tempat sujud setiap orang ada tisu ya. Karena apa? Karena memang orang banyak membutuhkan di sana. Pertama mungkin untuk mengelap keringat ya. Yang kedua itu tadi, rata-rata untuk meludah di dalam sholat atau meludah di luar sholat. Tapi kan kalau meludah di sana pakai karpet yang empuk yang bagus, gak boleh keluar jauh gitu ya. Akhirnya ya tisu itu disediakan. Maka tisu menjadi kebutuhan pokok di sana ya. Dan di dalam hadis yang lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi selesai menyatakan, "Idza qama ahadukum fala yabsuq amamahu fa innama yunajillaha ma dama fi musallahu wala an yaminihi fa inna mi yaminihi malakan ya wal yabsuq an yasarihi aw tahta qadamihi fal fayadfanuha." Bila salah seorang di antara kalian sedang salat, jangan dia meludah ke depan. Karena sungguhnya dia sedang bermunajat kepada Allah selama dia berada di tempat sholatnya. Juga jangan meludah ke arah kanan, karena sungguhnya di arah kanannya ada malaikat. hendaklah dia meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kakinya lalu dia kuburkan. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Semua penjelasan itu untuk menerangkan tentang wajibnya kita memuliakan malaikat. Salah satu alasan kenapa kita tidak boleh meludah ke arah kanan, karena di sana ada malaikat. Ya, selama apa? Selama sholatnya. Maka tidak boleh ke sana. Maka wajib bagi kita semua untuk menjauhi semua hal yang dibenci oleh malaikat, yang tidak disukai oleh malaikat, berupa ucapan ataupun perbuatan atau hal apapun yang membuat malaikat merasa terganggu karenanya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah penjelasan tentang salah satu di antara hak malaikat, yaitu menjauhi semua yang dibenci oleh malaikat. Ya, sudah 1 jam waktu yang kita habiskan. Kita cukupkan sampai di sini, dan sejam berikutnya kita akan gunakan untuk tanya-jawab. Ya, syukran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan insya Allah akan banyak manfaat bagi kita semua yang mendengarkan dan mengikuti kajian ini. Baik, kita akan buka sesi tanya-jawab pertanyaan Ustaz melalui telepon. Kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Iya. Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Pak Taufik. Ustaz, ada hadis man amila amalan saya alaihi amruna fa huwa raddun. Di situ amruna Ustaz kenapa memakai domir ma'al ghair itu? Itu memakai domirnya mutakallim wahdah. Yang satu, yang kedua Ustaz, ada benar enggak hadis itu ashabi kan nujum penggalan hadisnya dan situ kurang tahu saya Ustaz. Itu benar enggak hadis yang kedua Ustaz? Iya. Ya, terima. Ya, afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Taufik di Margasi, barakallahu fik. Pertama, hadis yang menyatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amruna dhamirnya dhamir mutakallim ma'al ghair. Na amruna nahnu. Kenapa tidak amri? Man amila amalan laisa man amila amalan laisa apa namanya laisa amruna fahuwa raddun, ya, kenapa tidak amri? Kenapa nahnu? Iya. Pertama, bahwa amr di sini, ya, amr yang di dalam hadis ini merupakan jamak dari awamir dan bukan jamak dari umur. Amrun bisa dijamakan dengan 2 jamak. Bisa awamir, maknanya perintah. Kedua, bisa umur, maknanya urusan. Maka di sini awamir jamaknya perintah. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Amru di sini perintah. Kalau maknanya umur, perintah di sini adalah Allah dan Rasulnya. Oleh karena itulah maka Nabi SAW tidak pernah mengatasnamakan pribadi di dalam menetapkan syariat. Apa yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah SWT. Itu yang pertama Pak Taufik. Yang kedua, hadis ashabi kan nujum, apakah ini hadis? Betul, itu hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ketika Abu Sa'id menyatakan bahwa kami sallainal maghrib ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qulna lau najlisu huna nantadiru ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-isya fa jalasna. Kami salat maghrib bersama-sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kami bicara, udah kita lebih baik duduk-duduk aja di sini di masjid. Menunggu sholat Isya bersama Rasulullah SAW. Ketika Isya dikumandangkan, Nabi keluar dari rumahnya masuk ke dalam masjid, didapatinya para sahabat. Lalu beliau menyatakan, mazil tumhuna. Oh, kalian masih di sini? Kami menjawab, iya, wahai Rasulullah, kami menunggu sholat Isya bersamamu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabtum au ahsantum. Bagus kamu. benar kamu. Lalu beliau menengadahkan kepalanya ke langit. Lalu beliau menyatakan bahwa an-nujum amanatun minas amanatun lis-sama. Fa idza dhahabatin nujum ata 'ala sami amruha. Kata beliau bahwa bintang-bintang itu menjadi penjaga keamanan bagi langit. Kalau bintang sudah tidak ada, maka akan datanglah kepada langit, ya, apa yang telah Allah takdirkan untuknya, dan seterusnya. Lalu di akhir itu ashabikan nujum, bahwa sahabat-sahabatku itu bagikan bintang-bintang. Fa idza dhahaba ashabi ata ala ummati ma yu'adun. Kalau para sahabatku sudah tidak ada, akan datanglah kepada umatku apa-apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Jadi itu betul ungkapan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang kita bisa temukan dalam kitab Sahih Muslim. Wallahu alam bisawab. Ya, ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada penelpon? Belum ada. Kita akan bacakan penanya melalui pesan singkat terlebih dahulu yang datang dari pendengar radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Di daerah dekat ana, sebagian penduduknya mempunyai profesi sebagai petani tembakau dan pendapatan utama mereka dari tembakau tersebut. Kalau mereka meninggalkan bertani tembakau, tidak ada pendapatan bagi keluarganya. Apakah hal ini dapat menjadi alasan syar'i untuk tetap bertani tembakau? Karena kalau ditanami selain tembakau, maka harga jualnya tidak seberapa seperti menanam kentang atau sayur-sayuran. Jazakillahu khair. Jazakallahu khairat. Ya, wa jazakillahu khair. Dari siapa tadi? Tidak ada nama pendengar, ada nama Binbas. Pendengar Radio Binbas. Taib. Pertama, kalau sebuah barang pemanfaatannya umum, bisa digunakan untuk yang manfaat, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk yang madarat, maka memproduksinya termasuk menanamnya boleh. Seperti umpamanya pisau. Pisau bisa untuk ngiris bawang, ngupas buah, gitu. Tapi bisa juga untuk nodong, untuk membunuh, ya. Maka membuat pisau boleh dan menjualnya boleh, tanpa harus bertanya kepada orang yang memesannya atau orang yang membelinya, ini pisau ini untuk apa? Kalau untuk nodong nggak saya jual, nggak perlu ngomong begitu, jual aja. Kalau toh itu dipakai untuk nodong, untuk ngebunuh, ya bukan urusan kita, kita tidak berdosa karena kita membuat pisau dan menjualnya bukan untuk itu, tapi untuk hal yang manfaat. Kecuali kalau orang itu bilang, mang beli satu pisau saya mau bunuh tuh orang. Ah jangan, nggak boleh. Kalau dia terang-terangan begitu, ya. Tapi kalau dia nggak bilang, ya, dan kita tidak perlu nanya untuk apa, dia mau beli, ya kita jual. Tapi ternyata dipakai untuk nodong, untuk membunuh, maka kita tidak ikut berdosa, karena kita tidak tahu, ya. Itu. Nah, sekarang tembakau. Kalau tembakau ada fungsi yang bisa bermanfaat, cuma banyak disalahgunakan orang untuk ngerokok umpama, maka ada fungsi yang umum yang baik, ada fungsi yang buruk, maka kita boleh memproduksinya. Tapi kalau tembakau itu hanya satu fungsinya, ya, hanya untuk apa? Hanya untuk rokok, maka tidak boleh. Apalagi itu memang sebagai apa, lahan untuk dijual ke pabrik rokok, bukan untuk yang lain. Saya nggak tahu apakah ada nggak fungsi tembakau yang lain selain untuk ngerokok. Nggak ada, ya, nggak ada. Maka kalau untuk sesuatu yang haram, sama aja dengan ada sindikat perampok, ya, pesan ke kita itu pesan kampak warna merah umpamanya, ya. Karena kami namanya grup kampak merah, geng kampak merah. Untuk apa, ya, tahu sendiri, kita mau ngerampok, kita mau ngebegal, kita mau tawuran, nyerang geng lain umpamanya. Pesan berapa, 1000? Boleh enggak? Enggak boleh, karena sudah tertentu, pasti ke arah sana. Pasti untuk kejahatan. pasti untuk sebuah perbuatan dosa, maka tidak boleh, ya. Kalau perbuatan tersebut haram, haram pula menjualnya, haram juga keuntungan dari penjualan itu. Rasulullah SAW menyatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama tsamana. Sahih riwayat Imam Al-Baihaqi. Sungguhnya Allah itu kalau mengharamkan sesuatu, haram juga keuntungan penjualan dari sesuatu itu. Ya. Maka sesuatu yang haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun dengan niat yang baik. Al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan yang baik, tujuan itu tidaklah menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus dicapai dengan cara yang baik. Nah, lahan tersebut kalau tidak di tanami tembakau bisa kita tanami dengan yang lain, tapi enggak semahal tembakau seperti kentang atau yang lain-lain. Ya enggak apa-apa. Kita ini dalam mencari rizki bukan hanya sekedar banyak atau besarnya, tapi yang lebih penting itu halalnya. Kalau halal insya Allah diyakini barokah. Kalau yang haram walaupun banyak, jelas tidak barokah, menjadi laknat bagi kita. Tahu enggak? Para pengusaha tembakau, ya, para pengusaha rokok, mereka sering anti rokok. Mereka sendiri dan keluarganya tidak merokok. Mereka menjual penyakit ke orang dan mereka yang meraih keuntungannya. Oleh karena itu, ya, adanya keuntungan dari perkebunan tembakau yang apabila keuntungan apabila tembakau tidak ditanam, keuntungannya tidak segede itu, umpamanya dengan kentang atau yang lain-lain. Adanya pertimbangan itu tidak menjadikan bercocok tanam tembakau untuk rokok itu menjadi halal, tidak. Tetap sesuatu yang haram, tetaplah haram. Sama saja umpamanya dengan orang bikin pabrik minuman keras, untungnya gede dan lakunya keras, ya. Berbeda kalau umpamanya membuat minuman soft drink biasa, ya akan laku tapi hasilnya kecil dan lakunya tidak seperti minuman keras. Kalau minuman keras kan harganya ratusan ribu, kalau soft drink kan paling ribuan, 2.000, 3.000, 5.000 paling juga kan harga-harga soft drink segitu. Tapi kalau harga minuman keras bisa sebotol ratusan ribu. Ya. Maka apakah boleh dengan pertimbangan itu kita memproduksi minuman keras dan menjualnya hanya karena keuntungan? Tidak, tidak boleh. Ya. Lebih baik sedikit tapi barokah daripada banyak tetapi haram. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada penelpon belum ya? Ada pertanyaan selanjutnya melalui pesan singkat dari pendengar Radio Roja Bandung. Ada telepon, maaf yang masuk terlebih dahulu. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Bu Ai. Mangga Bu Ai. Bahasa Sunda, bahasa Indonesia. Indonesia, ada orang Jogja sama Solo. Sama Cirebon. Pak Ustaz. Barakallah. Ini ya Pak Ustad, bagaimana ya dengan pegawai negeri kan gajinya itu dari bank ini ya, bank ribawi seperti itu, deg-degan gitu, takut kecampur gitu, walaupun misalnya halal tapi kan asapnya kena ya seperti itu. Menurut Pak Ustad seperti apa? Yang kedua itu ya yang suka mengambil donasi, mohon datang ke SMP. Saya mau ngasih insya Allah walaupun sedikit. Cuk. Gitu aja. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayi di Cimahi, barakallahu fik. Iya. Bu Ayi, tidak hanya pegawai negeri, pegawai swasta juga gajiannya itu enggak cash di kantor. Terlalu rumit untuk teknis pembagian gajinya kalau cash di kantor. Ribuan orang, bendaharanya satu, bisa seharian belum tentu cukup. Sekarang mah dengan sistem transfer. Jadi semua karyawan harus memiliki rekening yang ditentukan, lalu gaji itu otomatis pada tanggal yang ditentukan masuk ke sana, ya. Termasuk juga umpamanya di Libya sana di Jakarta, sekolah milik Saudi Arabia yang memberikan mukafaah atau apa namanya santunan bulanan kepada para mahasiswanya itu lewat bank juga ya, lewat bank, dan mereka disuruh untuk membuka rekening di bank tertentu lalu ditransfer ke sana. Tidak hanya pegawai negeri tapi juga pegawai swasta. Iya. Ya Bu Ai, itu gaji PNS atau karyawan swasta bukan dari bank, tapi dari pemerintah. Hasil apa? Hasil dari kerja, dari PNS itu. PNS itu bekerja melayani publik, melayani masyarakat atas nama pemerintah. Dari hasil kerjanya itu dia dapat gaji. Halal gaji itu tentu saja ya. Tidak ada keharaman. Adapun proses sampainya gaji yang melalui bank ya, tidak membuat itu haram. Kecuali kalau umpamanya disimpan enggak, ah saya mah ada banyak ini dari usaha sehari-hari juga sambil ngawarung, sambil noko atau sambil bisnis. Jadi si gaji itu mengendap di bank terus ada bunganya. Nah, bunganya enggak boleh. Enggak boleh dimakan. Enggak boleh dimakan bunganya. Nah, tapi kalau gaji dia murni umpamanya 1 juta gaji dia ya, berdasarkan slip gajian yang dibagikan 1 juta, ya udah itu halal bagi dia. Kalau disimpan beberapa bulan-bulan ada bunganya jadi 1.100.000, semua yang selesai itu bunga ya itu jangan dimakan. Nah, tapi apa? Tapi gajinya itu halal bagi dia karena bukan hasil kerja di bank, tapi hasil kerja sebagai PNS yang kemudian dibayar oleh pemerintah cuma untuk memudahkan teknis pelaksanaan pembagian gajinya itu dikucurkan melalui bank, melalui rekening. Itu kalau swasta. Tapi kalau negeri saya pikir tidak ya, langsung cash di sekolah-sekolahnya gitu ya. Nah, itu tidak menjadikan haram, Bu. Sebab itu hasil kerja PNS di tempat kerjanya ya. Adapun pemerintah mengambil itu dari bank, maka itu bukan uang bunga, tapi itu adalah uang pemerintah yang memang disimpan di bank. Dan pemerintah memiliki uang itu dari sumber-sumber yang ada yang haramnya, ada yang halalnya. Yang haramnya tentu saja dari pajak, yang haramnya tentu saja dari bunga bank ada. Tapi yang sumber yang halalnya banyak, BUMN punya ya. Kemudian usaha-usaha, ya BUMN itu perusahaan milik negara. Atau ngutang, kan Indonesia itu jago ngutang katanya ya. Belakang ini sudah berapa triliun tuh dengan presiden baru ini ngutang lagi ke ini berapa triliun. Hutang halal tidak halal asal dibayar nantinya ya. Maka sumber dari keuangan negara banyak yang halal. Maka kita niatkan untuk mengambil yang halalnya sebagai gaji atas kerja kita. Maka dibolehkan Ibu, enggak apa-apa, wallahu alam. Ya nanti untuk donasi untuk roja akan ditindaklanjuti insyaallah, akan ada yang datang ke Bu Ai sana ya insyaallah, wallahu alam. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya dan terima kasih kepada Bu Ai atas donasinya. Insyaallah nanti ada petugas yang ke sana. Untuk selanjutnya ada penelpon kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Pak, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa dikecilkan Bu radionya, ada feedback ngehnyung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Ya, iya Mbak Nek. Mau bertanya ini, siapa kan Bu, di mana Bu? Salat menelan itu hidup boleh atau tidak? Ya, dari siapa Bu, di mana? Apa? Ibu siapa, dari mana? Oh, dari ini Haji Gapur. Dengan Ibu siapa? Ya, dari Jalan Haji Gapur, Ibu Faridah. Oh, Ibu Faridah. Iya, Bu. Ya, yang sudah masuk itu. Iya. Boleh gitu kalau menelan gitu, yeah, di waktu sholat kan, yeah, kadang-kadang. Iya, yeah, dengar di radio Bu ya. Hah? Sudah gitu aja pertanyaannya Bu. Iya. Iya. Ya, terima kasih. Iya, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Faridah di Haji Gofur. Haji Gofur itu Cimahi ya? Iya. Iya, barakallahu fik, Ibu. Boleh enggak menelan ludah di waktu sholat? Boleh, tidak ada larangan, Bu. Yang ada larangan adalah minum. Haus umpamanya di pinggir ada air, dikenyot dulu. Tidak boleh kalau itu. Makan, minum dalam keadaan sholat. Adapun meludah, ya baik makmum maupun imam, boleh. Dan imam, pasti ada meludahnya. Karena kalau enggak, bisa keselak dia. Atau umpamanya bisa enggak lancar bacaan Qur'annya, bacaan sholatnya ketika jadi imam. Tidak ada larangan, terbaik di dalam sholat maupun di dalam saum ketika saum. Menelan ludah sendiri tidaklah termasuk hal yang membatalkan saum. Tidak juga terlarang dilakukan di dalam sholat. Karena hal itu adalah hal yang pertama tidak bisa dihindari, kedua memang kebutuhan tubuh ya. Tidak bisa tidak, kita tidak bisa meludah terus gitu ya. Maka boleh dikatakan kita jarang meludah. Kecuali kalau ada dahak, baru meludah. Tapi pada detik-detik waktu yang kita lalui, rata-rata tanpa kita sadari, darah ludah itu ditelan oleh kita sendiri. Dan itu secara kesehatan tidak berbahaya dan secara syar'i tidak terlarang, baik dilakukan di luar sholat ataupun di dalam sholat, di luar saum ataupun di dalam saum. Dibolehkan ya Bu, ya enggak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita ada pertanyaan lagi melalui pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhenti merokok karena haram tentu berpahala katanya. Bagaimana dengan berhenti merokok karena alasan kesehatan, kemaslahatan orang-orang sekitar dan lain-lain? Apakah tidak berpahala? Berhubung dulu belum sampai berita mengenai haramnya rokok ini. Jazakallah khair. Dari hamba Allah. Hamba Allah di Bandung. Bandung. Barakallahu fiik Abdullah. Abdullah wailah. Ada yang disebut dengan taubatul ajiz. Taubatul ajiz artinya taubatnya orang yang lemah untuk melakukan kemaksiatan. Umpamanya ada orang yang dulu suka berzina, waliyadzubillah. Ya. Kemudian karena usia, karena penyakit diabetes, karena penyakit jantung, dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk berzina. Akhirnya dia berhenti. Berhentinya bukan karena tobat. Tapi karena apa? Karena enggak mampu. Maka dia dianggap tidak tobat. Nah, setelah dia ngaji, dapat hidayah, dia baru tobat. Baru tahu dahsyatnya dosa berzina umpama. Dia akhirnya mau tobat. Itu yang disebut dengan taubatul ajiz. Taubatnya orang yang lemah. Atau gini, orang mabuk. Dia hobi mabuk. Nah, terus kemudian bangkrut. Dia tidak punya uang. Akhirnya dia berhenti dari mabuknya. Dia berhenti dari mabuk bukan karena tobat, tapi karena tidak punya uang untuk membelinya. Ya. Akhirnya dia berhenti. Tapi kalau dia punya, mungkin dia akan beli lagi. Tadi juga orang yang berzinah tadi, kalau umpamanya dia mampu, dia akan anu lagi, akan berbuat lagi. Ya. Kemudian setelah dia tidak mampu begitu, lalu ngaji. Lalu, dulu itu suka gitu. Akhirnya tobat. Ya. Ini yang disebut dengan taubatul ajiz. Bagaimana taubatnya? Taubatnya adalah dengan pertama menyesal. Yang kedua, dia bertekad seandainya Allah memberikan kemampuan lagi kepada dia, dia tetap akan berusaha menjauhinya. Dia akan tetap menahan diri dari hal itu. Termasuk orang yang merokok. Kemudian dia terkena penyakit. Penyakit paru-paru atau kanker atau jantung yang kata dokter gak boleh lagi dia merokok. Akhirnya dia berhenti merokok. Bukan karena tobat. Bukan karena haramnya. Tapi karena takut dengan penyakitnya. Maka kalau umpamanya dia sembuh, dan dokter sudah tidak lagi menekankan pelarangan, dia akan ngerokok lagi. Maka orang itu tidak tobat. Orang itu tidak dianggap bertobat dari dosa merokoknya, dan dosa merokoknya zaman dahulu tidak terhapus, tetap. Ya. Sama dengan orang yang umpama berjudi atau mabuk atau berzina. Lalu dia berhenti karena tidak mampu. Dosa berjudinya, berzinahnya, mabuknya tidak terhapus karena dia tidak tobat. Ya. Kecuali kalau dia tobat dengan sebenarnya tobat, walaupun mampu lagi, punya uang lagi, dia tidak akan lagi berbuat karena tahu itu haram. Dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang lagi. Maka insya Allah dosanya terhapus karena dia sudah bertobat. Dengan sebenar-benar tobat, Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannat. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kalian dengan sebenar-benar tobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga. Dosanya dihapus lalu masukkan ke dalam surga. Kalau tobat benar-benar, ya, maka harus ada penyesalan dari perbuatan dosa itu dan harus ada tekad tidak akan kembali seandainya dia mampu melakukan dosa itu lagi, tetap dia tidak akan melakukan. Nah, maka kalau orang sekarang berhenti merokok. Kenapa? Takut penyakit, ya sekali ngerokok saya bisa ke rumah sakit jutaan tuh umpamanya. Maka dia berhenti dari merokok. Tapi tidak ada penyesalan. Yang apabila kelak sudah sehat benar, dia akan merokok lagi. Maka dia tidak dianggap tobat dari merokok dan tidak dapat pahala dengan berhenti merokok. Karena berhentinya bukan karena tobat, tapi karena takut penyakit saja gitu. Maka dia dianggap tidak tobat, tidak berpahala, dan tidak menghapus dosa. Wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Belum ada lagi. Ya, selanjutnya dari pesan singkat pendengar Radio Roja Bandung dari Abu Fahid di Cijerah Tani Mulia. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi. Apa bentuk salawat Allah Ta'ala dan malaikat tersebut? Apakah sama seperti kita pada umumnya? Mohon penjelasannya. Jazakallah khair. Siapa? Abu Fahid. Abu Fahid di Tani Mulia. Tani Mulia Cimahi. Barakallahu fik. Ya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Berkata Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, mengutip penjelasan Imam Abul Aliyah rahimahullah ketika menerangkan salawat Allah kepada hambanya, beliau menyatakan salatullahi ala abdi thana'uhu alaihi indal malaika. Salawat Allah kepada hambanya maksudnya adalah pujian Allah, sanjungan Allah kepada hamba itu di hadapan para malaikat. Allah memuji orang itu. Pujiannya di hadapan malaikat yang ada di sekeliling arsy. Dan itulah yang dimaksud dengan salawat Allah. Jadi Allah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan berarti mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berikanlah ke salawat kepada Muhammad, bukan begitu, tetapi pujian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Dan tidak hanya Nabi Muhammad SAW yang diberi salawat oleh Allah, kita juga bisa. Kita ini sedang mencari ilmu, sedang mengajarkan ilmu, dapat salawat dari Allah dan para malaikat. Rasul SAW menyatakan, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ad hatta namlah fi juhriha wa hatal hud la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Kata Rasul SAW, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, seluruh makhluk penghuni langit dan bumi, sampai semut, sampai ikan, bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala sufufil mutaqaddimah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di saf terdepan, kalau solat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala al mutasahhirin. Allah dan para malaikatnya bersolat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi banyak yang memperoleh salawat dari Allah dan para malaikat, bukan hanya Nabi SAW. Maksud salawat Allah adalah pujian Allah kepada orang itu di hadapan para malaikat. Adapun salawat malaikat maknanya istighfar dan tarahum. Malaikat beristighfar memintakan ampun untuk orang itu dan memintakan rahmat. Istighfar artinya memintakan ampunan, tarahum artinya memintakan rahmat. Jadi malaikat selalu berdoa, Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Begitu terus, itulah salawat Allah kepada orang tersebut. Gitu ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya ada penelpon yang masuk. Kita angkat. Assalamualaikum. Salam. Dari siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Siddiq di Parmindo, Cimahi, Pak. Iya, silakan Pak Abu Siddiq. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Tadi dikatakan malaikat enggak masuk ke rumah kalau ada gambar dan patungnya, Pak. Iya. Gimana kalau gambarnya itu di dalam album atau boneka mainan anak-anak di rumah? Iya. Ya, itu aja, Pak. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abu Siddiq di Parmindo Cimahi, barakallahu fiik. Ya. Betul, Rasul sallallahu menyatakan innal malaikata la tadkhulu buyutan fihi suwar. Sesungguhnya para malaikat tidak akan memasuki satu rumah yang di dalamnya ada gambar, termasuk foto. Maka foto jangan dipajang. Di ruang tamu, di ruang keluarga, di kamar, apalagi poster-poster. Apalagi posternya poster foto-foto orang kafir gitu ya. Hanya karena mengidolakan orang kafir itu di satu bidang, sepak bola, tinju, musik. Lalu kita mengidolakannya sampai posternya juga dipasang di rumah kita. Itu malaikat gak akan bisa, gak akan mau masuk ke sana ya. Nah, termasuk foto keluarga, foto pribadi, karena dalam foto ada syai' minat tafakhur, syai' minal iftikhar. Ada apa ya? Kebanggaan terhadap momen yang diabadikan dalam foto itu. Ada riya di dalamnya. Tafakhur itu maknanya di dalamnya mengandung unsur riya. Ketika sedang berdoa di depan Ka'bah, dipoto jelek. Dicetak, dipajang di ruang tamu. Apa coba tujuannya? Agar tamu lihat. Untuk apa? Oh, kamu ini lagi depan Ka'bah. Aduh, hebat ya, sudah ke sana. Ih, saya teat. Ada unsur riaknya. Ya? Apalagi itu direkayasa ini. Nanti saya pura-pura berdoa depan Ka'bah, kamu foto ya. Kan gitu ya? Makanya bisa ada fotonya itu rekayasa. Saya sering-sering melihat tuh, ya. Orang depan Ka'bah, saya lagi sholat di depan Ka'bah, foto-foto. Ke kawannya difoto. Enggak ada kawannya minta kepada jemaah umroh yang lain, tolong foto ketika saya sholat. Sholat, Ka'bahnya harus kelihatan, gitu kan. Nah, seperti itu. Ya, di Masjid Nabawi, di Uhud, di momen-momen yang dianggap bersejarah untuk dipamerkan ke orang. Akhirnya dia nanya si tamunya, ini kapan haji? Kapan? Oh, tahun sekian. Ini yang kesekian kali nih. Ketika itu ya saya gak bisa nahan air mata loh. Di depan Ka'bah. Wah, rianya luar. Terhapus semuanya itu. Pahala dari hajinya, dari umrohnya itu terhapus ya. Kadang orang apa namanya, haji atau umrohnya belum, riaknya sudah didahulukan. Ke Madinah dulu, enggak langsung umroh ke Mekah. Di Madinahnya sudah selfie tuh. Sudah foto-foto dipasang di Facebook, di Instagram, di jadi DPBB atau WhatsApp, kemudian dipasang juga di Twitter. Oh, semua orang tahu. Umrohnya belum gitu ya. Itu terhapus pahalanya ya. Itu jadi memajang foto, foto keluarga atau diri di kamar ruang tamu, di ruang keluarga, Yang pertama menyebabkan malaikat tidak akan masuk. Yang kedua bisa apa? Bisa ada unsur riya, ujub terhadap dirinya karena memiliki kelebihan dibanding orang yang kelebihan itu momennya diabadikan di dalam foto tadi, ya. Terus bagaimana kalau di album, ya tutup saja, di album simpen di lemari, tidak dibuka-buka, tidak terlihat, ya. Ya boleh kalau seperti itu tidak dipajang di ruangan-ruangan tempat tamu duduk atau keluarga duduk di sana. Wallahu a'lam bissawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, saya Abu Muti di Bandung. Bagaimana kalau udah makan jengkol terus sikat gigi dulu terus ke masjid, apakah malaikat masih terganggu? Gosok gigi tidak menghilangkan bau jengkol. Karena bau jengkol bukan karena ada jengkol yang nyempil-nyempil di gigi. Kalau itu bisa dibersihkan hilang. Tapi apa? Tapi bau dari lambung kita yang mencerna jengkol, ya, gasnya kan keluar ke mulut. Nah itunya yang bau. Belum air kencingnya. Coba aja yang bertanya tadi setelah gosok gigi terus hah ke orang. Bau enggak? Iya, kalau bau itu tetap saja, ya. Coba cari cara setelah makan jengkol atau petai. Cara itu bisa menghilangkan baunya. Setelah ada cara itu yang efektif, kasih tahu ke Dardio Roja ini. Sebab kru Roja banyak yang suka gitu ya. Kasih tahu, oh iya setelah makan jengkol ini begini caranya, seketika itu juga hilang. Jadi ke masjid orang-orang enggak terganggu. Oh bagus itu. Ya manfaat bagi orang semuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran Ustaz atas jawabannya. Ada Ustaz penelpon. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Iya Pak, silakan. Dari izin Pak Ustaz. Dari izin Ikin. Ikin di Pasir Luyu Pak Ustaz. Pasir Luyu itu daerah mana tuh? Buah Batu. Oh, Buah Batu. Silakan Pak Ikin. Naroskeni. Pakai bahasa Indonesia Pak ya, ada orang Jogja. Mau nanyain ini Pak Ustaz. Kalau itu udah sholat Isya, ba'da Isya ditutup witir, silu eta teh kumaha sae Pak Ustaz? Iya. Sudah itu Pak? Segitu Pak Ustaz. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fik Pak Ikin di Buah Batu, Pasir Luyu Buah Batu. Setelah sholat isya, wirid, kemudian sholat dua rakaat ba'da isya gitu ya. Setelah itu lalu witir dulu. Boleh enggak? Bukan boleh Pak, bagus. Sangat bagus. Witir itu upayakan tidak terlewat ya. Karena witir seutama-utama sholat malam. Witir lebih utama dibanding tahajud. Makanya Nabi SAW mewanti-wanti ya, agar menutup tahajud kita dengan witir. Akhiru sholawatikum billail witron. Akhiri sholat-sholat malam kalian itu dengan witir. Jangan sampai sholat malam tahajud udah tidak ditutup dengan witir. Tutup dengan witir, ya. Karena witir seutama-utama sholat malam. Witir ini boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Dan witir bukan penutup sholat malam. Hadis tadi, akhiru sholawatikum billayli witron. Akhiri sholat malam kalian dengan witir bukan menjadi dalil bahwa witir itu harus di akhir sholat malam, bukan. Tapi hadis itu mewanti-wanti jangan sampai sholat malam tanpa witir. Karena witir sholat malam yang paling utama. Sehingga kalau kita terlambat bangun 5 menit lagi nih, kalau tahajud umpamanya enggak keburu, udah witir aja, baik 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Ya. Nah, witir boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau kita nanti malam khawatir tidak bisa bangun, kebablasan sampai subuh dan terlewat witir, maka lebih utama witir dilakukan sebelum tidur. Ya, Boleh di tengah, umpamanya bangun jam 2 atau jam 3 lalu sholat tahajud. Setelah 4 rakaat witir dulu. Setelah witir bikin kopi dulu atau apa, nanti ditambah lagi dengan 4 rakaat lagi. Boleh begitu. Jadi bukan hanya boleh, Pak Ikin, bagus sebelum tidur kita melakukan sholat witir dulu. Tapi kalau nanti malam bangun ya jam 3 mau sholat tahajud, sholatlah tahajud dan tidak boleh ada witir lagi. Jadi witir dulu sebelum tidur 3 rakaat, nanti setelah bangun tinggal tahajudnya 8 rakaat. Gitu ya, wallahu a'lam bisawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon satu lagi kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Heriawan Cimahi, Ustaz. Ah, Pak Ahmad Heriawan, gubernur. Ya emang enggak, Pak Herman. Ini kaitannya dengan safar gitu, perjalanan khususnya untuk ibu-ibu, Pak Ustaz. Biasa ibu-ibu misalnya menjelang hari raya puasa itu jalan-jalan ke Jakarta belanja. Apa ini dia karena sama-sama berangkat ibu-ibu rombongan, apakah bisa tidak disertai dengan mahram gitu, Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Heriawan di Cimahi, barakallahu fik. Ya, wanita tidak boleh melakukan safar tanpa mahram. Nabi selesai menyatakan la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira illa ma'adhi mahramin. Tidaklah halal, kalau tidak halal haram. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan safar kecuali dengan mahramnya. Ya. Yang dimaksud mahram adalah pertama laki-laki. Kedua, dia haram untuk menikah dengan wanita. Ini karena ada penyebab syar'i, baik penyebab syar'inya itu karena pertalian darah seperti ayahnya ya, ataupun adiknya, kakaknya, pamannya, keponakannya atau saudara sepersusuannya gitu ya. Nah, atau suaminya. Nah, ketiga harus sudah balig. Kalau anak kecil yang belum balig, maka dia tidak boleh untuk menyertai seorang wanita ketika safar, harus sudah balig. Nah, adapun sesama wanita itu bukan mahram. Karena apa? Karena wanita lain juga perlu mahram lagi. Atau nebeng mahram, kita atau seorang wanita pergi bersama temannya yang suami istri, nebeng mahram. Enggak boleh. Atau mahram sementara, ini banyak umpama ibu atau yang haji atau umroh enggak punya mahram, ikut mahram sementara, dimahramkan sementara oleh pembimbingnya, oleh ustaznya. Enggak boleh yang namanya mahram sementara, ya. Nah, oleh karena itu dia tetap terkena dosa tidak halal bagi seorang wanita bepergian ya yang beriman kepada Allah dan hadir melakukan safar ya kecuali dengan mahramnya. Umpamanya menjelang lebaran ibu-ibu pergi ke Jakarta belanja. Orang Jakarta pada belanja ke sini. Kok ini terbalik belanja ke Jakarta. Maka tidak boleh, apalagi barang yang dicari di Jakarta mungkin di Bandung juga ada. Barangnya sama, kualitas sama, mungkin lebih murah malah. Karena orang Jakarta juga banyak yang mencari barang tersebut ke Bandung malah. Jadi tetap tidak boleh ya untuk melakukan safar tanpa mahram. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Iya. Ini ada pertanyaan mungkin dari pendengar radio Islamic Center Bin Baz, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, ada tip-tip yang di-share di Facebook oleh seorang hafid tentang bagaimana cara agar anak menjadi hafid kelak, seperti dibacakan Al-Quran sesering mungkin atau beberapa kali saat di kandungan ataupun saat masih balita. Apakah hal ini bisa dihukumi sebagai bid'ah seperti halnya yang telah ada di masyarakat yang ingin hutangnya lunas maka membaca Al-Fatihah sekian kali kata kiainya? Syukran Abu Azam di Bantul, Yogyakarta. Ya, Abu Azam di Bantul, Yogyakarta, barakallahu fik. Iya. Sering-sering membacakan ayat ketika mengandung. Ketika anak sudah lahir. ketika anak masih kecil, tanpa menentukan suratnya dan jumlahnya serta momennya, maka boleh, karena itu merupakan amal soleh secara umum. Ya, termasuk umpamanya ketika mengandung rajin tahajud, rajin membaca Al-Quran. Nah, ini juga dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Sahal At-Tasturi, sejak bujang dia rajin tahajud. Ketika ditanya apa, dia bilang, aku ingin memelihara ya calon anakku yang masih berada dalam tulang sulbiku. Dia belum nikah. Spermanya belum dipancarkan, masih ada dalam tulang sulbi dia. Saya ingin membiasakan anak calon anak saya untuk selalu mendekat kepada Allah sampai pada saatnya dia dikeluarkan ke alam dunia ini. Tapi dengan syarat tadi tidak menentukan secara khusus surat apa, berapa kali harus dibaca, dan di momen-momen apa enggak. Jadi amal soleh saja secara umum, tidak hanya surat Al-Quran. Dia juga membanyakan sedekah ketika hamilnya. Dia juga umpamanya rajin tahajudnya, rajin taklimnya, rajin berzikirnya, berdoanya. Itu bagus. Baru disebut bid'ah kalau umpamanya menentukan suratnya yang secara khusus dibaca atau jumlahnya, dibaca Al-Fatihah sekian kali, dibaca umpamanya surat Yasin sekian kali. Pada hari anu, jam anu, harus khusus begitu. Nah, kalau itu ya, karena menentukan secara dengan ketentuan tertentu apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu bisa jatuh terjerumus ke dalam bid'ah. Kalau menentukan jenis suratnya, jumlahnya, caranya, atau waktu serta momennya. Adapun kalau tidak menentukan surat apa, berapa kali, kapan waktunya, membaca Al-Quran secara umum saja itu tentu saja bagus-bagus saja, boleh-boleh saja, dan tidak terhukumi bid'ah. Wallahu a'lam. Iya.